Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Ad-Da'u wa Dawa, masih pada pasal tentang bahayanya kemaksiatan yang dia akan menghancurkan hati dan kalbu kita, laksana racun yang akan menghancurkan dan membinasakan tubuh kita. Qala rahimahullahu ta'ala wa fil musnadi wa ghairihi min hadithi urwata an Aishata qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad hafazahu an-nafsu fa'araftu fi wajhihi an qad hafazahu shay'un fama takallama hatta tawadda'a wa kharaja falasiqtu bil hujrati fasa'idal mimbar fahamidallaha wa athna alayhi thumma qala ya ayuhan nas inna allaha azza wa jalla yaqulu lakum muru bil ma'rufi wanhau anil munkar qabla an tad'uni fala ujibakum wa tastansiruni fala ansurkum wa tas'aluni fala u'tiyakum. Dalam musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, dari hadis Urwah rahimahullahu taala dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangiku ketika jiwanya sedang gelisah. Aku mengetahuinya, kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku mengetahui dari raut wajah beliau bahwasanya beliau itu sedang gelisah, ada yang merisaukan beliau. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengucapkan sepatah kata pun hingga berwudu lalu keluar. Aku lantas menempelkan wajahku ke dinding kamar untuk mendengarkan apa yang akan terjadi. Maka beliau naik mimbar kemudian mengucapkan tahmid dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian bersabda, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kalian, perintahkanlah kepada amar ma'ruf. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari perbuatan yang mungkar. Sebelum kalian berdoa kepadaku, kepada Allah, tetapi aku tidak mengabulkan doa kalian. Sebelum kalian meminta pertolongan kepadaku, tetapi aku tidak menolong kalian. Dan sebelum kalian meminta kepadaku, tetapi aku tidak memberi. Sebab dosa dan maksiat yang dibiarkan." Wa qala al-Umairi az-Zahid, inna min ghaflatika an nafsika wa iradika anillahi an tara ma yuskhitullaha fatatajawazahu wala ta'mur fihi wala tanha anhu khawfan mimman la yamliku li nafsi darran wala naf'a. Berkata Al-Amri, seorang yang zuhud, sesungguhnya termasuk kelalaianmu itu terhadap dirimu sendiri dan berpalingnya anda dari Allah jika anda melihat perkara yang menyebabkan Allah murka tetapi anda mendiamkannya. Anda tidak bertindak, tidak juga melarangnya karena takut kepada orang lain yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat bagi dirinya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس ابن أبي حازم قال قال أبو بكر الصديق أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Inna an-nasa idza ra'aw dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan di dalam musnadnya, dari Qais bin Abi Hazim. Ia mengatakan bahwasannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Wahai sekalian manusia, kalian membaca ayat ini tetapi kalian meletakkannya tidak pada tempatnya." Kemudian beliau membaca ayat dalam surat Al-Ma'idah, dalam ayat yang ke-105, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Tidak ada yang sesat, tidaklah orang yang sesat itu akan memberikan madarat kepada kalian apabila kalian telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, urusilah diri kalian. Jagalah diri kalian. Karena orang-orang yang sesat itu tidak akan bisa memberikan madarat kepada kalian. Wa ini sami'tu, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang itu melihat orang yang zalim kemudian dia tidak mencegahnya. Dalam lafal ini disebutkan jika mereka melihat kemungkaran tapi tidak mengubahnya, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab secara menyeluruh kepada mereka. Kemudian wa dzakara al-Imam Ahmad min hadits Jarir anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktharu mimman ya'maluhu lam yughayyiruhu illa 'ammahumullahu bi'iqabin. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan di dalam musnadnya dari hadis Jarir bahwasanya radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah terdapat berbagai macam kemaksiatan pada suatu kaum kemudian mereka tidak mengubahnya, padahal mereka itu lebih kuat dan lebih banyak daripada pelaku kemaksiatan tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh. Wa fi sahih al-Bukhari an Usamah ibn Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u birrajuli yawmal qiyamati fayulqa finnari fatandaliku aqtabuhu finnari fayaduru kama yaduru alhimaru birahahu fayajtami'u alaihi ahlun nar fayaquluna ay fulan ma sya'nuk alasta kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar qala bala inni kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Di dalam Sahih Bukhari dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, akan didatangkan seseorang nanti pada hari kiamat dan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang kemudian ususnya itu menjadi terburai keluar. Fayaduru kama yaduru al-himaru birahahu. Dia akan berputar-putar sebagaimana keledai yang berputar berkeliling pada batu penggilingan gandum. Fayajtami'u alaihi ahlun nar. Kemudian penduduk neraka pun berkumpul di sekitarnya, mengelilinginya. Mereka bertanya, wahai fulan, apa yang terjadi dengan dirimu? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf. Bukankah dahulu engkau yang menyuruh kami untuk berbuat kebaikan dan mencegah kami dari berbuat kemungkaran? Bukankah dulu engkau yang senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? tapi kok keadaanmu malah seperti ini? Maka dia menjawab, betul, dahulu aku adalah orang yang memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, namun aku sendiri yang melakukannya. Nasallahu taufiq wassalamah. Naam. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari rahimallahu ta'ala. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب بي فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق ويجيء بالعود ورجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratid dzunubi." Berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang kalian anggap sepele, kecil. "Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu." Sesungguhnya dosa yang kalian anggap kecil, sepele itu akan bertumpuk-tumpuk. Naam. Akan bertumpuk-tumpuk pada diri seseorang hingga kemudian membinasakannya. Hati-hati. Naam. Karena itu akan membinasakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat suatu permisalan untuk dosa-dosa yang kecil itu tadi, yang sepele itu tadi. Ya, ini seperti suatu kaum yang singgah di padang yang sangat luas. Kemudian datanglah tukang masak mereka, lalu dia memerintahkan fulan dan fulan untuk mengumpulkan kayu bakar, ranting-ranting kayu. Nah, datang fulan ini bawa kayu bakar, datang ini fulan datang kayu bakar, kemudian menjadi bertumpuk-tumpuk. Asalnya sedikit. Satu ranting, dua ranting, tiga ranting dikumpulkan, dikumpulkan jadi besar, jadi bertumpuk-tumpuk. Nah. Yang kemudian mereka menyalakan api dan memasak apa-apa yang dilemparkan ke dalamnya. Menjadi besar apinya dan membakar apa saja yang dilemparkan di dalamnya. Itu permisalannya. Nah. Wa fi sahihil Bukhari an Anas bin Malik qala innakum la ta'maluna 'amalan hiya adakku fi a'yunikum minasy-sya'ri. Wa inna kunna lana'udduha 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan yang dalam pandangan kalian itu lebih kecil, lebih remeh, lebih halus daripada rambut. Padahal dahulu kami menganggapnya di masa Nabi alaihissalatu wassalam itu termasuk perkara yang membinasakan. Nah, ini bedanya generasi salaf, generasi sahabah dengan keadaan kita. Nah. وفي صحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ودخلت النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dari hadis عبد الله بن عمر, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita diazab disebabkan oleh seekor kucing. Dia mengurung kucing tersebut. Nah. Kemudian hingga mati kucingnya, kemudian menyebabkan wanita tadi masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan makan kepada kucing tersebut, tidak memberikan minum, tidak juga melepaskan sehingga dia bisa makan dari dari tempat-tempat yang ada di bumi ini, sampah ya, dari tempat sampah. Nah, serangga-serangga tanah tidak dia biarkan, tapi dia kandangkan hingga kemudian mati. Wa fil hilyati li Abi Nu'aim an Hudzaifah annahu qila lahu fi yawmin wahidin tarakat banu Israil dinahum qala la walakinnahum kanu idza amaru bi syai'in tarakuhu wa idza nuhu an syai'in raqibuhu hatta salakhu min dinihim kama yansalikhu ar-rajulu min qamisihi. Di dalam Hilyah Abu Nu'aim disebutkan dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya seseorang pernah bertanya kepadanya, apakah hanya dalam satu hari Bani Israel itu meninggalkan agama mereka? Maka dijawab oleh beliau, tidak. Akan tetapi awalnya mereka meninggalkan satu perkara yang diperintahkan kepada mereka dan mengerjakan perkara yang dilarang hingga mereka menanggalkan agama mereka seperti seseorang yang menanggalkan baju gamisnya, melepaskan baju gamisnya satu persatu. Diberikan perintah tidak dikerjakan, dilarang malah dikerjakan. Yang akhirnya mereka menanggalkan, melepaskan agama, tuntunan agama seperti seseorang yang melepaskan pakaiannya. Wa minha huna qala ba'du salafi al-ma'asi baridul kufri kama annal kublata baridul jima'i wal ghina'a baridul zina wal-nadara baridul ishqi wal-marada baridul mauti. Oleh karena itulah sebagian salaf dulu mengatakan kemaksiatan itu merupakan pengantar gerbang menuju kepada kekafiran. Sebagaimana ciuman itu merupakan pengantar dari zina, dari jima', afwan. Sebagaimana ciuman itu sebagai pengantar dari jima'. Sebagaimana nyanyian, afwan. Nah ini baru. Sebagaimana nyanyian itu sebagai pengantar dari zina. Dan juga sebagaimana pandangan merupakan pengantar dari asmara. Dan sebagaimana sakit itu menjadi pengantar terhadap kematian. Sebagai pengantar terhadap kematian. 6. Sedikit lagi ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam Ahmad hadathana al-Walid qala sami'tu al-Auza'i yaqulu sami'tu Bilal ابن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, dia berkata, aku mendengar Al-Auza'i mengatakan, aku mendengar Bilal ibn Sa'ad mengatakan, jangan engkau pandang kepada kecilnya kekeliruan, kesalahan kamu, tetapi pandanglah kepada siapa engkau berbuat kekeliruan dan kesalahan tersebut. وقال الفضيل بن عياد بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. Berkata الفضيل بن عياد rahimallahu ta'ala, ukuran dosa akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan anggapanmu tentang kecilnya dosa tersebut. Sebaliknya ukuran dosa itu akan mengecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena anggapanmu besarnya dosa tersebut. Nah, inilah di antara makna dari ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi. Kalian melakukan sebuah dosa, yang kalian anggap itu lebih remeh, lebih kecil, lebih halus daripada rambut. Tetapi dahulu kami menganggap itu perkara yang membinasakan di masa Nabi SAW. Nah. Wafil musnad wajami' at-tirmidhi min hadithi Abi Salih an Abi Hurairata kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نقطة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Kala Tirmidhi hadha hadithun sahih. Di dalam musnad Imam Ahmad dan juga dalam Jami' Tirmidhi dari hadith Abi Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal mu'mina idha adnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda. Seorang mukmin apabila dia berbuat satu dosa, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Faidha taba wa naza'a wa istaghfara suqila qalbuhu. Apabila dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, meninggalkan dosa tersebut, memohon ampunan, maka hatinya akan mengkilap kembali. Mengkilap kembali. Wa in zada zadat. Kalau dia bertambah melakukan dosa, maka akan bertambah juga bintik-bintik hitam yang ada di dalam hatinya. Fadha hatta ta'lua qalbahu. Hingga akhirnya menutupi hatinya. Hatta ta'lua qalbahu. Hingga akhirnya titik-titik hitam itu akan menutupi hatinya. Inilah titik hitam, noda hitam, kotoran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla, sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu akan menutupi hati mereka. Nah, sekali-kali tidak demikian. Apa yang mereka senantiasa usahakan itu akan menutupi hati mereka. Nah, akan menutupi hati mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang kita baca di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.